Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, walhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita bisa bermajlis kembali di tempat yang mulia ini. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kitab At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah lil Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Tentunya tidak kita baca seluruhnya, namun abwab, bab-bab yang kita pilihkan dari abwab yang disebutkan oleh beliau rahimahullah. Telah kita bahas bersama tentang ya, ta'rif al-maut, pengertian kematian, dan juga telah kita bahas tentang disyariatkannya untuk kita banyak mengingat kematian, juga fawaid atau faedah-faedah ketika seorang banyak mengingat kematian. Ini semuanya adalah bimbingan Rasuluna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah beliau memerintahkan sesuatu, membimbing umatnya dengan sebuah amalan, kecuali apa yang beliau sampaikan itu adalah kebaikan, masalih, maslahat-maslahat. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, aktsiru dzikra hadzimil ladzat, yakni al-maut. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, aktsiru, perbanyaklah oleh kalian zikra, mengingat-ingat, hadzimil ladzat, perkara-perkara yang memupuskan, memotong, menghentikan ladzat, kelezatan-kelezatan, yakni al-maut. Demikian sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian Syekh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah menyebutkan banyak pembahasan terkait dengan ziarah kubur, ya juga pembahasan-pembahasan tentang apa namanya, adab-adab ketika seorang wafat, menutup mata dan seterusnya. Kita tidak bacakan bab-bab tersebut, namun kita masuk kepada bab berikutnya. Di antara bab yang disebutkan oleh beliau rahimahullah adalah babun fi su'alil malakaini lil abdi wa fi ta'awudhi min adabil qabri wa adabil nar. Bab tentang pertanyaan dua malaikat, al-munkar wan nakir, lil abdi, kepada seorang hamba. Dan juga penjelasan tentang perintah Nabi alaihi salatu wasallam untuk kita at-ta'awud, ya, berlindung kepada Allah min adabil qabri, dari azab kubur, wa adabil nar, dan azab neraka. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, bab ini disebutkan oleh beliau al-imam al-qurtubi rahimahullah untuk mengingatkan kepada kita semuanya i'tiqad, keyakinan Rasul alaihi salatu wassalam wa sahabatuhul kiram, dan juga para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, tentang adanya fitnah kubur. Jadi ada yang disebut sebagai apa? Fitnah kubur. Yang dimaksud dengan fitnah kubur adalah su'alul malakain, pertanyaan dua malaikat di alam barzakh kepada seorang hamba. Pertanyaan tentang man rabbuka, siapa rabbmu, wa madinuka, apa agamamu, wa man nabiyuka. Ini yang disebut dan dimaksud dengan apa? Fitnah kubur. Kemudian di alam barzakh juga ada nikmat kubur atau azab kubur. Ada nikmat kubur dan ada azab kubur. Ada fitnah kubur, ada nikmat kubur, dan ada azab kubur. Dan ini kita semuanya meyakininya. Karena ditunjukkan oleh dalil-dalil Al-Quranul Karim dan juga sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ini perlu kita ingatkan ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Karena sebagian manusia yang menyatakan dirinya sebagai muslim, ternyata ada yang tidak percaya adanya nikmat kubur, adanya azab kubur. Tidak percaya. Nah. Dan mereka mengatakan, ini orang-orang Mu'tazilah. Ya. Tidak ada malaikat, mungkar dan nakir atau pertanyaan dan fitnah kubur. Tidak ada azab kubur dan seterusnya. Barangkali kita akan sebutkan di tengah-tengah pembahasan. Namun Ahlus Sunnati wal Jamaah, umat Rasul alaihi salatu wassalam yang tulus mengikuti jejak beliau alaihi salatu wassalam, selalu berpegang dengan dalil. Apa yang dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam diimani. Walaupun di dalam Al-Quran tidak ada, karena ini salah satu yang disebutkan oleh orang-orang Mu'tazilah. Mereka mengatakan di dalam Al-Quran tidak ada kalimat azab kubur, tidak ada. Kalaupun seandainya di dalam Al-Quran tidak ada kalimat azab kubur, ya. Tetapi apakah kemudian tidak ada dalil yang menunjukkan adanya azab kubur? Ini pertama. Dan kalau seandainya memang di dalam Al-Quran tidak ada dalil yang menunjukkan adanya azab kubur, apakah kemudian kamu akan mengingkari apa yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam? Walaupun di dalam Al-Quran tidak disebutkan, seandainya memang tidak ada. Padahal ada ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan adanya azab kubur. Walaupun kalimat azab kubur tidak ada. Namun dalil yang menunjukkan adanya azab kubur itu ada. Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, di dalam surah Taha Allah mengatakan, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَّرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat ini. Coba kita perhatikan ayat ini. Allah mengatakan, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, berpaling dari Al-Quranul Karim, berpaling dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, berpaling dari jalannya Rasul, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ, sungguh untuk dia kehidupan yang sempit. Di mana ini kehidupan yang sempit? Alam barzah. Karena lanjutan ayat ini menyebutkan kejadian hari kiamat. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan nanti akan kami bangkitkan dia dalam keadaan buta. Jadi ada dua kejadian disebutkan dalam ayat ini. Yang pertama dia merasakan kesempitan, yang kedua akan dibangkitkan. Urut. Otomatis kesempitan yang dimaksud bukan pada hari kiamat. Bisa dipahami atau tidak? Barang siapa yang berpaling dari Al-Qur'anul Karim, dari Islam, dari jalannya Nabi, sungguh kami akan menghidupkan dia atau untuk dia kehidupan yang sempit. Dan kemudian kami bangkitkan dia dalam keadaan buta. Ini di antara ayat dalam Al-Qur'anul Karim yang menunjukkan adanya azab apa? Kubur. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan ayat-ayat yang lain yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya itu adalah dalil ya adanya azab kubur. Ya. Kalaupun seandainya di dalam Al-Qur'an tidak ada dalil yang menunjukkan adanya azab kubur, apakah kalian akan mengingkari azab kubur? Wahai orang-orang Mu'tazilah yang mengedepankan akalnya. Sementara Nabi mengabarkan dalam hadis. Ya. Kita mengimani apa yang dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Karena sabda Nabi juga apa? Wahyu, sama saja. Sabda Nabi adalah apa? Wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kita akan membacakan sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang disebutkan oleh beliau, Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Yang kita baca adalah hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam tentang ya, pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Sama saja kalau demikian, dalam Al-Quran tidak ada mungkar, tidak ada nakir. Tidak ada itu mungkar, nakir. Di dalam Al-Quran tidak ada itu pertanyaan man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka. Tak ada di dalam Al-Quran. Lah kalau prinsip kamu seperti itu, rusak kamu. Ya. Sebagaimana kamu tidak mungkin bisa melakukan ibadah sholat kalau kamu tidak belajar hadis. Hanya baca Quran, wa aqimus sholat, tegakkan sholat, selesai sudah. Bagaimana cara menegakkan, tidak tahu. Ya. Tidak ada dalam Al-Quranul Karim, takbiratul ihram, di mana posisi tangan. Apa yang dibaca setelah takbiratul ihram, ruku, apa bacaannya, sujud, apa bacaannya, tasyahud, ada atau tidak dalam Al-Quran tasyahud? Tidak ada bacaan tasyahud. Tetapi dalam Al-Quran disebutkan perintah untuk kita mengikuti Nabi. Wa ati'ullaha wa ati'u ar-rasul. Ta'ati Allah, ta'ati Rasul. Juga perintah untuk kita mengambil semua yang datang dari Nabi. Wa ma'atakumur rasulu fahudhuhu. Dan apa yang datang dari Rasul kepada kalian, ambil. Yang datang dari Nabi, ambil semuanya. Apakah itu Al-Quran atau sabda-sabda apa? Beliau alaihi salatu wassalam. Kalau orang jujur, saya ikut Al-Quran. Kulon derek Quran. Kalau memang jujur, lah ini ayat memerintahkan kamu untuk mengambil semua yang datang dari siapa? Rasul. Mestinya kamu mengambil apa? Hadis. Hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala al-Imam al-Qurtubi rahimahullah al-Bukhari, disebutkan dalam Sahih Bukhari. Sekarang mulai beliau menyebutkan riwayat-riwayat tentang pertanyaan malaikat mungkar dan nakir dan juga azab kubur atau nikmat kubur. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul alaihi salatu wasallam bersabda. Ya, bayangkan Rasul hadir atau Rasul hidup, kita di hadapan beliau, mau dengar atau tidak? Sebenarnya seperti itu. Walaupun beliau wafat, sama saja. Ini sabdanya Nabi alaihi salatu wasallam yang telah beliau sampaikan dan kewajiban kita untuk mengimani. Beliau mengatakan, "Innal 'abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu innahu la yasma'u qar'ani 'alihim." Sesungguhnya seorang hamba ketika telah diletakkan di kuburnya, wa tawalla anhu ashabuhu, kemudian sahabat-sahabatnya, karib kerabatnya, semuanya meninggalkannya. Tidak ada yang mau nunggu di situ, tidak. Semua pergi. Ya. Innahu la yasma'u, sungguh dia mendengar qar'ani 'alihim, langkah-langkah ya, rompah mereka. Terdengar suara itu. Dia mendengar. Sebatas ini saja yang dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Mayit mendengar ya, terompah kaki, terompah apa namanya? Langkah-langkah terompah, yakni bunyi sandal-sandal orang yang apa? Yang mengantar. Sebatas itu saja. Adapun selebihnya, dia tidak mengetahui apa yang terjadi. Ya, maka tidak benar kalau orang datang ke kuburan kemudian mengabarkan ya, "Bah, Pak, ya, ini saya baru saja punya anak. Ini kita mau mengadakan apa namanya, ya, nikahan, hajatan, minta doa restu." Tidak benar yang seperti itu. Ya. Orang yang mati tidak mendengar. La yasma, wa la yusur, tidak melihat, tidak mengetahui. Loh ini, sebatas ini saja yang dikabarkan oleh Nabi. Selebihnya tidak tahu. Oleh karena itu ketika Nabi alaihi salatu wassalam di haud nanti, ketika beliau berada di telaga, di padang mahsyar, umatnya datang kepada beliau. Ya. Untuk minum apa? Air dari telaga itu. Ternyata di tengah-tengah mereka akan mendekati air telaga, ada yang diusir. Yudaduna anil haud, diusir dari apa? Telaga. Dan Nabi alaihi salatu wasallam mengenal sebagian mereka. Maka Nabi mengatakan, ummati, itu umatku. Kemudian dikatakan, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Sungguh engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat setelah engkau wafat. Innahum qad baddalu wa ghayyaru. Mereka telah merubah wabaddalu wa ghayyaru. Nabi tidak tahu apa yang terjadi di sekitar beliau. Ya. Apalagi manusia selain siapa? Al-anbiya war rusul. Adapun yang disebutkan dalam hadis ini sebatas ini saja. Jangan kemudian itu berarti orang yang mati itu mengetahui segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya, tidak. Hanya mendengar apa? Ya, trompa. Itu saja yang dikabarkan oleh Nabi. Kita tidak boleh mengatakan dan tidak berani. Dia juga mendengar tertawanya orang yang apa? Mengantar. Mendengar pembicaraan orang yang ada di sekitar apa? Kuburan. Mendengar tangisan orang-orang yang menangis. Mendengar tangisan keluarganya. Mendengar anak-anaknya berbicara. Dari mana kamu tahu? Sebatas ini saja. La yasma'u, mendengar ya terompah orang-orang yang ada mengantar. Itu saja. Kemudian atahu malakan, setelah itu datanglah dua orang malaikat, dua malaikat, fayuqidanihi, kedua malaikat ini mendudukkannya, duduk jenazah ini, duduk. Ini juga kita imani demikian. Fayuqidanihi, keduanya mendudukkan jenazah. Fayaqulan, maka keduanya mengatakan, bertanya, di antara pertanyaannya, ma kunta taqulu fi hadzal rajul, apa yang dulu kamu katakan tentang orang ini? Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pendapatmu tentang orang ini? Ya. Tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ammal mu'min, adapun orang yang beriman, fayaqul, dia akan mengatakan, asyhadu annahu abdullah wa rasuluhu, aku bersaksi, asyhadu annahu, beliau adalah abdullah, hambanya Allah, wa rasuluhu, dan utusannya Allah. Jawabannya benar. Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepada orang ini, orang yang tadi menjawab dengan jawaban yang benar, yang tidak lain, dia adalah seorang yang beriman, mukmin. Kemudian berkata malaikat, unzur ila mar'adika minan nar, ditampakkan neraka di hadapannya. Lihatlah, ini tempat dudukmu di neraka. Qad abdalaka Allah bihi, namun Allah telah selamatkan kamu dari ini. Jadi setiap manusia itu ada dua tempat dia miliki. Satu tempat telah disediakan di neraka, dan satu tempat di mana? Jannah, masing-masing orang. Malaikat mengatakan ketika ditampakkan neraka di hadapannya, unzur ila maq'adik, lihat tempatmu, minan nar, di neraka ini tempatmu. Qad abdalaka Allah, sungguh Allah telah menggantikannya, maq'adan, dengan tempat yang lain, minal jannah, di jannah. Fayarahuma jami'an, maka dia melihat dua-duanya. Melihat neraka, sekaligus dia juga melihat apa? Jannah. Dengan itu dia semakin bersyukur kepada Allah. Diselamatkan dari an-nar. Diselamatkan dari azab yang pedih. Wa billahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Qala Qatadah, salah seorang rawi dari hadis ini, ya, menyebutkan sebagian riwayat disebutkan juga ketika orang ini menjawab pertanyaan, yufsah fi qabrihi, kuburannya itu dilapangkan. Dilapangkan, jauh. Wa qala Muslim dalam sebagian riwayat, sab'una dhira'an, ya, dilebarkan 70 dhira', 70 apa? Ya, hasta. Sejauh 70 hasta. Ya. Ada pembicaraan di kalangan para ulama apa yang dimaksud dengan 70 hasta, ya. Apakah betul-betul 70 hasta atau itu adalah dimaksudkan untuk menunjukkan diluaskan seluas-luasnya. Ya. Yang jelas akan diluaskan kuburan itu. Ya. Dan dia melihat dan dibukakan untuknya baban ilal jannah, pintu menuju jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Raja'a ila hadithi Anas. Mari kita kembali kepada hadis Anas. Kata Al-Imam Al-Qurtubi. Kelanjutan dari hadis tadi. Wa amal munafiqu wal kafiru. Adapun orang munafik. Wal kafir, dan orang yang kafir. Fa yuqalu lahu, ketika ditanya dia, ma kunta taqulu fi hadzal rajul, apa pendapatmu tentang orang ini, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia ternyata menjawab dengan kalimat, la adri, saya tidak tahu. kuntu aqul, dulu saya mengucapkan sesuatu yang manusia mengucapkan. Ini munafik. Munafik pun di dunia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Namun ketika itu tidak bisa menjawab. Dia hanya bisa mengatakan, dulu aku pernah mengucapkan sesuatu sama seperti ucapan manusia. Tapi dia tidak mampu untuk mengucapkannya, tidak mampu untuk mengingatnya. Fa yuqal, kemudian dikatakan oleh malaikat, la daroit wa la salait. Kenapa kamu tidak tahu? Apa kamu tidak membaca? Tidak belajar? Wa yudrabu bima fariq min hadidin darbatan, maka dipukullah orang ini dengan mafariq mitraqah, palu min hadid, dari besi. Baina udunaihi, di antara dua telinganya. Kepalanya dipukul. Fayasiha sayhatan, dia pun berteriak, menjerit. Yasma'uha man yalihi illa taqalain. Ya, semuanya mendengar, kecuali taqalain. Kecuali taqalain, yakni al-jin wal-ins. Jin dan manusia tidak mendengar. Yang ada di sekitarnya mendengar. Kecuali al-jin wal-ins. Jadi hewan-hewan mendengar. Ya, dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan beberapa riwayat yang lain oleh beliau, ya, oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Baik, namun kita baca riwayat yang disebutkan berikutnya. Wa an Abi Dawud rahimahullah. Kita tinggalkan beberapa riwayat. Dari Abu Dawud, an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala nakhlan li Bani Najjar. Suatu saat Nabi alaihi salatu wasallam masuk ke kebun kurma. Dakhala nakhlan, masuk ke kebun kurma li Bani Najjar, milik Bani Najjar. Nah, di Madinah. Fasami'a sawtan fafazi'a. Maka beliau mendengar suara. Fafazi'a, beliau pun kaget. Nah, yakni ada kubur. Nabi alaihi salatu wasallam yasma. Nabi alaihi salatu wasallam bisa melihat apa yang kita tidak apa? Melihat dengan izin Allah. Beliau melihat sorga, beliau melihat neraka. Ya. Bahkan beliau ketika sholat, pernah beliau sholat. Sholat kusuh, sholat gerhana. Tiba-tiba tangan beliau maju, seakan-akan mau mengambil sesuatu. Kelihatan oleh para sahabat. Sahabat makmum di belakang, melihat Rasulullah seperti mau mengambil sesuatu. Tiba-tiba beliau menarik dan mundur ke belakang. Seperti menghindarkan diri dari sesuatu. Ya, demikian sempat disaksikan oleh para sahabat. Sahabat melihat kejadian itu di tengah-tengah sholat. Ada saat beliau mengambil sesuatu. Dan di tengah-tengah sholat juga ada di saat itu beliau menghindarkan diri dari sesuatu. Ya. Selesai sholat, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami melihat engkau menjulurkan tanganmu seakan-akan mau mengambil sesuatu. Apa yang engkau lakukan, ya Rasulullah? Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, sungguh, di tempat aku berdiri ini, Allah tampakkan jannah di hadapan saya. Surga ditampakkan, didekatkan. Dan saya melihat satu tangkai unqudan, yakni anggur di situ. Saya hampir memetiknya. Saya sudah memegangnya, hampir apa? Memetik. Nyata, bukan mimpi. Dan surga sudah ada, neraka sudah ada. Dan ini keyakinan Rasulullah alaihi salatu wasalam. Keyakinan sahabatul kiram. Nabi mengatakan, seandainya saya petik ini, niscaya kalian akan memakannya ma baqiyatid dunya, selama dunia masih ada. Tidak pernah akan habis yang saya ambil itu. Iya, padahal hanya satu apa? Tangkai. Nabi mengatakan, kalian semuanya, para sahabat, akan memakannya selama dunia ini masih ada. Dan ini diucapkan 1400 tahun yang lalu. Artinya menunjukkan buah di jannah tidak sama dengan buah di mana? Di dunia. Yang tidak pernah akan putus. Tidak pernah akan terhenti. Tidak pernah akan rusak. Wabillahi taufiq. Yakni Nabi alaihi salatu wassalam, beliau melihat apa yang kita tidak bisa melihat. Dan mendengar apa yang kita tidak bisa mendengar. Biidznillah, dengan izin Allah. Ada saat-saat beliau mendengar sesuatu. Seperti yang terjadi di sini. Nabi masuk, ya, masuk ke kebun yang dimiliki oleh Bani Najjar. Ya, dakhala nakhlan li Bani Najjar. Fasami as-sawta. Beliau terkejut, sangat terkejut, ada suara. Faqala, kemudian Nabi mengatakan, man ashabu hadhil kubur. Siapa yang dikuburkan di sini? Ada kuburan di sini. Ternyata ada kuburan di sini. Beberapa kuburan. Nabi pun bertanya, ini kuburan siapa ini? Siapa yang dikuburkan di sini? Qalu, maka para sahabat menjawab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, nasun matu fil jahiliyah. Mereka adalah sekelompok manusia, beberapa orang yang matu, mati di zaman jahiliyah. Tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasul. Faqala, maka Nabi kemudian bersabda, ta'awwadu billahi min azabil qabri. Bersegeralah kalian untuk berta'awud, minta perlindungan kepada Allah dari adab kubur. Wa min fitnatid dajjal, dan dari fitnah dajjal. Wabillahi taufiq. Qalu, para sahabat pun melanjutkan pertanyaan kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Subhanallah, lihat bagaimana para sahabat. Tidak ada pengingkaran sedikit pun, ya atau tidak? Sahabat tidak dengar. Sahabat tidak tahu. Tapi ketika Nabi mengatakan, ini siapa yang dikubur? Beliau mendengar sautan, mendengar suara. Ya. Kemudian sahabat mengatakan, mereka adalah nasun. Matu fil jahiliyah. Manusia yang mati di masa jahiliyah. Kemudian Nabi mengatakan, adab kubur terjadi. Ada di sini. Ya. Ta'awwadu billahi min adabil qabri. Mintalah kamu perlindungan dari adab kubur. Wa min fitnatid dajjal. Juga dari fitnahnya dajjal. Qalu, ya, para sahabat bertanya, wa mimma dzak ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya, ingin mendapatkan penjelasan dari Nabi alaihi salatu wasallam tentang kejadian di alam barzakh. Maka Nabi mengatakan, innal mu'min idza wudi'a fi qabrihi, sesungguhnya seorang mukmin jika diletakkan di dalam kuburnya, atahu malak, datang malaikat. Dalam riwayat yang lain, dua malaikat, malaikat itu adalah Munkar dan Nakir. Dan akan disebutkan juga sifatnya. Ya. Baik. Dalam sebagian riwayat, di dalam riwayat Imam Tirmidzi, atahu malakan, datang dua malaikat, aswadani azraqan. Keduanya hitam dan biru. Hitam badannya dan biru kedua matanya. Disifati malaikat Munkar dan Nakir dengan dua sifat tadi. Aswadani azraqan. Keduanya hitam dan keduanya biru. Wabillahi taufiq. Ketika seorang mukmin dikubur, kata Nabi alaihi salatu wasallam, datang malaikat. Ya. Kemudian ditanya, "Ma kunta ta'bud?" Kamu menyembah siapa dulu? Siapa yang kamu ibadahi ketika di dunia? Qala, dia pun menjawab, kuntu a'budullah. Dulu saya beribadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah barokah. Sebab kebaikan. Sebab keselamatan. Sebab keberkahan. Ibadatullah, beribadah kepada Allah. Ditanya di sini. Mada kunta ta'bud? Apa yang dulu kamu sembah? Orang yang beriman mengatakan, kuntu a'budullah. Dulu saya menyembah Allah. Fa yuqalu lahu, kemudian ditanya lagi, ma kunta taqulu fi hadha rajul, lalu apa pendapatmu tentang orang ini, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya qul, maka dia mengatakan, huwa Abdullah wa rasuluhu, dia adalah hambanya Allah, dia adalah utusannya. Wa billahi taufiq. Fa yantaliqu bihi ila baitin kana lahu finnar, fa yuqalu lahu hadha baituka kana finnar, kemudian ditampakkan, ya, tempat di neraka. Tempat di neraka. Kemudian dikatakan, ini tempatmu di neraka. Walakinallaha 'asamaka wa rahimaka. Tetapi Allah menjagamu dan menyelamatkanmu dari tempat ini dan merahmati kamu. Fa abdalaka bihi baitan fil jannah. Dan Allah jalla wa ala menggantikan untukmu tempat atau rumah fil jannah. Bahagia orang itu. Sampai dia mengatakan, da'uni, biarkan aku, hatta adhab, fa'ubashir ahli, biarkan aku pergi. Aku ingin kembali kepada keluargaku, aku ingin kabarkan kepada mereka. Kabar gembira ini. Ingin kembali kepada apa? Keluarganya untuk memberikan kabar gembira. Wabillahi taufiq. Fayuqalu lahu, kemudian dikatakan kepadanya, uskun, tetaplah tinggal kamu di sini. Tidak ada tempat, tidak ada waktu, tidak ada kesempatan. Dan memang tidak mungkin untuk seorang apa? Kembali. Berbeda dengan orang yang kafir. Orang yang kafir, ya, ketika ditanya, tadi pertanyaan-pertanyaan yang sama, ma kunta ta'bud, apa yang dulu kamu sembah? Fayaqul, dia mengatakan, la adri, saya tidak tahu. Maka dijawab oleh malaikat, la daraita wa la talait, engkau tidak tahu. Engkau tidak membaca. Allah turunkan Al-Quran. Allah utus Rasul. Kamu tidak tahu. Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepadanya, ma kunta taqulu fi hadzal rajul, lalu apa pendapatmu tentang orang ini, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia menjawab, la adri, saya tidak tahu. Kuntu aqulu kama yaqulu nas, saya dulu pernah mengatakan seperti apa yang diucapkan oleh manusia, namun tidak mampu untuk menjawabnya. Fayudrabu bi matariq min hadidin baina udhunayh, maka dia pun dipukul dengan palu dari besi di antara dua telinganya. Fayasiha sayhatan yasma'uha al-khalqu ghairu staqalain, yang didengar oleh seluruh makhluk kecuali dua jenis makhluk, yaitu manusia dan al-jin. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dua hadis yang kita baca ini dan beberapa tambahan riwayat serta beberapa hadis yang sebagiannya kita nukilkan tadi menunjukkan apa yang dikatakan oleh al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah tentang ditetapkannya adanya su'alul malakai, pertanyaan dua malaikat, dan kita mengimaninya, dan inilah yang disebut sebagai fitnah kubur, fitnah yakni ujian, fitnah kubur. Juga di situ ada azab kubur, dipukul orang ini, azab, di antara azab yang terjadi di mana, di alam barzah, dipukul, dia pun menjerit soihatan, ya, dengan suara yang didengar oleh siapapun yang ada di sekitarnya. Illa staqalain, kecuali al-jin wal ins. Dan di situ juga ada ni'matul qabri, nikmat kubur. Dan kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk berlindung kepada Allah dari adab kubur. Ini dalil bahwasanya di antara benteng yang membentengi seorang hamba dari adab kubur adalah doa. Isti'adzah, minta perlindungan dari adab kubur. Maka perbanyaklah kita untuk berta'awud kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti doa yang diajarkan qoblas salam, doa sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannama wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Minta kepada Allah Azza wa Jalla perlindungan dari adab kubur, dari fitnah kehidupan, fitnah kematian, dan juga fitnah al-masih ad-dajjal. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah, di antara dalil yang menunjukkan adanya adab kubur juga kisah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dan Al-Imam Muslim ketika Nabi alaihi salatu wasalam melewati dua kubur. Kalau tadi kuburan-kuburan di Bani Najjar, kebun korma milik Bani Najjar, yang mati itu adalah orang-orang apa? Kafir. Ya. Yani ahlul jahiliyah. Namun ada juga Muslim yang memiliki dzunub, dosa, diadab oleh Allah Azza wa Jalla. Walaupun mungkin akan berhenti, bisa jadi berhenti dengan sebab doa atau dengan sebab amalan yang terus mengalir, ya, kepadanya sehingga berhenti. Pernah suatu saat Nabi melewati dua kubur. Marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqabrain. Nabi alaihi salatu wasallam melewati dua kubur. Kemudian Nabi mengatakan, innahuma la yu'adzabani. Keduanya sungguh sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Keduanya ini tidaklah diazab karena sesuatu yang susah untuk ditinggalkan. Sebenarnya mudah untuk ditinggalkan, namun dia tetap melakukannya. Berarti dia muslim. Ya, diazab karena ini, bukan karena kekafiran. Amma ahaduhuma, adapun yang pertama, fakana yamshi bin namimah, dia biasa mengadu domba. Wa ammal akharu, adapun yang kedua, yang lainnya, kana la yastanzihu minal baul, dia tidak memperhatikan kencing, tidak menutupi auratnya, tidak memperhatikan najis ketika dia kencing, maka keduanya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengambil jaridah minan nakhl, pelepah kurma, beliau belah menjadi apa? Dua, beliau tancapkan kedua kuburan tadi dan didoakan oleh Nabi. Jadi bukan semata-mata ditancapkan. Baik, tetapi doa, intinya adalah doa Nabi alaihi salatu wasallam, syafaat Nabi alaihi salatu wasallam, la'allahuma yukhaffafa anhu, yani yukhaffafa anhuma ma lam yaibasa. Semoga Allah meringankan azab keduanya selama pelepah ini masih apa? Masih basah. Ini juga dalil bahwasanya keduanya muslim. Karena kalau bukan muslim, ya, kalau kafir enggak boleh Nabi mendoakan. Ya, dan tidak mungkin diringankan apa? Azabnya. Berarti keduanya adalah apa? Muslim, didoakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Ikhwatul kiram rahimakumullah, ini masalah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Baik, terkait dengan masalah nikmat kubur wa fitnah kubur dan juga apa namanya? Pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Semoga Allah azza wajalla memberikan keselamatan kepada kita semuanya dari semuanya. Dan Allah Jalla wa Ala mengumpulkan kita fi jannatihin na'im. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.